Saat ku sedang jatuh cinta, senyumnya selalu meraja. Saat ku pejamkan mata, hanya ada wajahmu saja. Saat ku sedang jatuh cinta, hanya kau yang aku puja. Tiada waktu untuk lainnya, karena cinta mengkotakkan kita. Kau telah mengisi si ruang hati yang telah lama sepi. Kau mampu buatku bahagia lagi, hadirmu yang ku nanti. Saat ku sedang jatuh cinta, hanya kau yang aku puja. Tiada waktu untuk lainnya, karena cinta mengkotakkan kita. Kau telah mengisi ruang hati yang telah lama sepi. Kau mampu buatku bahagia lagi, hadirmu yang ku nanti. Temani hari-hariku, setiap langkahku, sedihku dan tawaku, setiap detik di hidupku.